Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya adalah kemudahan beribadah. Karena tujuan diciptakannya kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang waktunya, gerak-geriknya bernilai ibadah, ini tanda rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Hadis tawil. Hadis kita di malam kali ini cukup sedikit panjang. Qala Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidak ada yang bisa berbicara di saat masih dalam ayunan kecuali tiga anak. Ya. Maksudnya dalam ayunan tuh bayi, bukan orang dewasa terus ayunan gitu, bukan. Ya. Isa ibnu Maryam, yang pertama Isa ibnu Maryam. Salah satu pemberian Allah mengistimewakan beliau. Wa sahibu Jurayjin, dan bayi pada kasus Jurayj. Jurayj salah satu orang saleh Bani Israel. Jadi Bani Israel itu tidak semuanya jahat, ya. Israel itu Ishak. Turunan Ishak tetap ada yang saleh. Jadi kita tidak boleh menyebut Yahudi Israel, ya. Karena ini zalim kepada Nabi Ishak, dan kita tidak boleh memutlakkan semua Bani Israel jelek, karena di antara mereka ada yang baik seperti Jurayj. Wa kana Jurayjun rajulan abidan. Sebelum disebutkan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisahnya Jurayj terlebih dahulu. Dan adalah Jurayj seorang ahli ibadah. Fatakhadha sawma'atan fakana fiha. Maka beliau pun menjadikan tempat sebagai tempat ibadah yang biasa beliau gunakan. Sawma'ah itu kalau untuk kita masjid atau musalla atau musalla. Fa'atathu ummuh wa huwa yusalli. Maka ibunya mendatangi beliau dalam keadaan sedang sholat. Faqalat ya Jurayj. Ibunya memanggil, wahai Jurayj. Faqala ya Rabbi ummi wa salati. Maka Jurayj bergumam di dalam hatinya, wahai Rabbku, ibuku atau sholatku. Jadi wawu yang sering diartikan dan, di sini diartikan au atau, ya. Aku pilih ibuku atau sholatku. Seharusnya milih ibunya, karena sholatnya sholat sunnah. Fa aqbala ala sholatihi fansarafat. Maka Jurayj memilih sholatnya, lalu ibunya pun berpaling. Ibu memanggil dalam keadaan ibadah. Lalu bagaimana kalau ibu memanggil dalam keadaan kita sedang tidak beribadah, sedang santai? Falamma kana minal ghadi, maka ketika keesokan harinya, atadhu, kembali terulang. Ibunya mendatangi Jurayj dalam keadaan sedang sholat. Faqalat ya Jurayju, wahai Jurayj, Jurayj. Faqala ayy rabbi ummi wa sholati. Dia kembali bergumam, wahai Rabbku, ibuku atau sholatku. Bedanya kalau ya Rabbi itu memanggil tapi agak jauh. Tapi kalau ayy rabbi itu kalimat untuk memanggil tapi lebih dekat. Kalau kita di sini kalau bahasa Arab misalnya cuman jarak 2 meter ya ayy saleh, wahai saleh. Tapi kalau agak jauh 12 meter ya ya saleh begitu. Nah, jadi itulah penggunaan kalimat yang tepat. Kalau dekat ayy, kalau agak jauh ya. Fa'aqbala ala salatih. Maka kembali dia melanjutkan salatnya. Udah 2 kali. Falamma kana minal ghadi atadhu wa huwa yusalli. Pada hari yang ketiganya, kembali terulang. Persis. Jurayj kembali melanjutkan salatnya. Salat di sini, jangan dibayangkan persis seperti kita. Karena walaupun setiap hampir setiap Nabi itu sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Ismail sholat. Tapi sholatnya mereka berbeda dengan sholatnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sholatnya Nabi Isa itu udah hampir persis dengan sholatnya kita. Maka rata-rata kalau pendeta itu baik dan ilmunya dalam, masuk Islam. Ya, karena mereka melihat, oh sholatnya orang Islam dengan sholatnya Nabi Isa itu mirip sekali. Ya, mirip sekali. Namun kadangkala kepentingan menghalangi mereka menjadi seorang muslim. Walayyadzubillah. Padahal surga lebih penting dari semua kepentingan. Faqalat Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Maka ibunya pun marah. Bisa jadi ibunya tidak tahu juga Jurayj dipanggil tidak datang itu kenapa. Ya. Itu kenapa kita juga sebagai orang tua ketika memanggil anak, anaknya tidak lekas datang, jangan langsung mendoakan jelek. Jangan langsung marah-marah. Bisa jadi dia sedang melakukan apa. Ya. Ini. Ya Allah, jangan engkau matikan Jurayj sampai dia melihat wajah-wajah wanita nakal. Wajah-wajah wanita nakal. Ya. Fatadzakara Banu Israil Jurayjan wa ibadatah. Banu Israil menjadikan Jurayj sebagai perbincangan contoh orang soleh. Jadi karena sangat solehnya itu masyarakat menjadi bahan bicaranya adalah Jurayj ini. Jurayj ini ahli ibadah, subhanallah. Wa kanat imra'atun baghiyyun yutamatsalu bihusniha. Pada saat itu ada seorang wanita nakal yang sangat terkenal sekali cantiknya. Sangat terkenal sekali cantiknya. Jadi orang kalau bilang sampai cantik kayak fulanah ini, cantik kayak fulanah ini, cantik kayak fulanah ini. Sudah menjadi permisalan. Sudah menjadi permisalan, bukan cantik tanggung-tanggung. Ini sudah cantik, sangat cantik. Faqalat in syi'tum la'aftinannahu. Perempuan ini memberikan semacam, kalau bahasa orang sekarang challenge gitu ya. Nah, tantangan. Ya. Kalau kalian mau, aku akan menggodanya. Kalau kalian mau, aku akan menggodanya. Karena ini si Jurayj terkenal sekali ahli ibadah, sangat-sangat soleh. Sangat-sangat apa? Soleh. Nah, ini menunjukkan apa? fitnah perempuan itu sangat mengerikan. Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah, yakni sesuatu yang bisa mengurangi agama seseorang yang lebih memadaratkan lelaki setelahku dibanding fitnah perempuan. Dalam sabda lain Nabi SAW bersabda, "Ma ra'aitu, tidaklah aku melihat, min naqisati aqlin wa dinin, dari makhluk yang agama dan akalnya kurang." Perempuan maksudnya, akalnya kan kurang, kurang matang rata-rata. "Wa din," karena mereka kadang-kadang harus tidak sholat, harus tidak puasa. "Azhaba lilubbi rajulil hazim min ihdakunna." Tapi bisa membuat terbuai dan lalai laki-laki yang tegas dibandingkan fitnahnya salah seorang dari kalian perempuan, ya. Laki-laki tegas, ya, bisa kalah dengan fitnah perempuan. Fata'arradat lahu. Maka perempuan ini menggoda Jurayj. Falam yaltafit ilaiha. Jurayj tidak menengoknya sama sekali. Jadi mengacuhkannya. Demikianlah ketika orang sudah sangat merasa nyaman dengan sebuah ibadah, merasa sangat tentram dengan sebuah ibadah, karena kecintaannya sangat menggebu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada ulama, itu istrinya cemburu dengan kitab. Istrinya cemburu dengan kitab. Karena suaminya itu kalau tidur di depan buku, di depan buku, di depan buku, di depan buku gitu. Jadi baca sampai ngantuk tidur, ya. Aku tidak lebih cemburu kepada maduku dibanding cemburu kepada kitab, ya, kitabnya suamiku itu. Karena ulama dulu itu dengan buku itu sangat kutu buku. Sampai ada yang masuk selokan karena fokus membaca. Karena fokus apa? Membaca. Masuk selokan, benar-benar masuk selokan. Kalau sekarang kan masuk selokan karena HP-an. Ya kan? Atau ndelenger, ya. Imam Muslim rahimahullah taala, sebab beliau meninggalkan karena makan kurma sekeranjang lupa. Jadi disuapin, makan sambil baca buku. Enggak taunya kebanyakan rahimahullahu taala. Ini. Jadi cintanya mereka kepada Allah, cintanya kepada mereka kepada ilmu membuat tidak bergeming, ya. Maka ketika kita membaca biografinya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau itu bisa di atas tangga, karena namanya perpustakaan kan besar banget. Di atas tangga itu berdiri 4 jam, berapa jam gitu. Berdiri, ya. Rahimahumullah afna hayatahum lil ilmi wal amal. Mereka adalah contoh-contoh orang yang Allah pilih untuk menjaga ilmu agama ini. Dan juga mengamalkannya, ya. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini, yang beliau mengarang kitab yang sedang kita bahas, beliau itu hampir di akhir-akhir umurnya tidak tidur kecuali dalam keadaan duduk. Tidak tidur dalam keadaan kecuali dalam keadaan apa? Duduk. Karena sambil baca belajar ketiduran. Dan beliau qadarullah tidak menikah rahimahullah ta'ala, ya. Beliau tidak menikah dan meninggal dalam keadaan lajang rahimahullah. Sama Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga demikian. Tapi bukan untuk dalil. Mereka memiliki keadaan tersendiri. Fa'atat ra'iyan. Cantik tidak berhasil. Dia merasa sangat mampu untuk menggoda, ternyata jurid di luar nalar dia. Tidak seperti laki-laki biasanya. Laki-laki fasik, jangankan digoda, malah mencari. Kan gitu, malah mencari searching. Ya. Kalau ini dihadapkan, tidak mau melihat. Perempuan ini akhirnya berpikir, fa'atat ra'iyan. Daripada dibilang tidak berhasil, dia cari alternatif. Ya. Dia cari alternatif. Ya. Orang yang gigih kan banyak caranya. Tapi konotasi negatif kalau di sini. Ya. Nah, orang yang gigih itu banyak caranya. Jadi ahlu maksiat itu juga ada yang gigih. Kalau nggak bisa ini ya plan kedua. Kalau nggak bisa ini plan ketiga. Ya. Nah, minimal yang nggak dapat ini ya dapat ini. Minimal yang dapat ini, dapat ini. Jadilah kita dalam posisi positif. Ya. Nggak bisa sholat berjamaah misalnya di sholat subuh, ya zuhur jangan sampai lewat kayak gitu. Atau nggak bisa sholat malam, ya sebisa mungkin nanti sholat duha. Begitu. Fa'atat ra'iyan. Ketika dia mikir, udahlah, daripada kelihatan tidak berhasil, toh nggak mungkin diikuti sama orang-orang yang Bani Israel yang lain. Jadi dia mendatangi penggembala sapi. Kana ya'wi ila sawma'atihi. Yang biasa beristirahat di bawah tempat ibadahnya Jurij. Ya, tergambar ibadahnya, tempat ibadahnya Jurij itu panggok. Ya. Nah, seperti saung lah. Ya, seperti saung. Fa'amkanathu min nafsiha. Dia mempersilahkan untuk didatangi. Fawaqa'a 'alaiha fahamalat. Maka terjadilah lalu hamil. Maka terjadilah lalu hamil. Naam. Ini. Falamma waladat. Maka ketika melahirkan. Qalat huwa min Jurayj. Ketika melahirkan. Dia menuduh. Menebar berita dusta. Ini adalah hamil karena Jurayj. Karena apa? Jurayj. Fa'atauhu. Ini kesalahan mereka ini. Sudah tahu perempuan fasikoh diterima beritanya tanpa cross-check. Ya. Kalau wanita solihah menyampaikan berita mungkin bisa kita percaya. Tapi kalau ini kan memang dari pertamanya sudah memperlihatkan kefasikannya. Mana ada perempuan kok, perempuan baik-baik kok menawarkan tantangan saya mau menggoda. Kan gak mungkin. Begitu terjadi, melahirkan, dia mengabarkan huwa min Jurayj, ini anaknya Jurayj, mereka tidak cross-check, fa'atauhu. Langsung mereka itu merespon berita itu dengan mendatangi Jurayj. Ya. Seharusnya kan di cross-check dulu. Fastanzaluh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba' fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai segenap orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita. Seorang fasik itu apa definisinya? Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Ini kan terang-terangan ini berbuat dosa. Fatabayyanu, di cross-check. Cross-checknya gimana? Dari saksi. Atau dari rekaman. Atau dari tulisan. Ya. Gak mungkin kita bertanya kepada orang fasik itu. Binaba'in fatabayyanu. Karena apa? Antusibu qauman bijahalatin. Khawatir. Dengan sebab berita yang tidak valid. Kan berarti berita dusta. Berita dusta yang masuk ke kita berarti kosongan. Kalau kosongan kan berarti dianggap kita gak ngerti apa-apa. Hakikat berita gitu loh. Berita yang masuk itu kan berita hoak, berita yang dusta. Sehingga sama saja kita sebenarnya gak tahu persis kejadian. Antusibu qauman bijahalatin. Jangan sampai kamu kemudian menimpakan madorot kepada suatu kaum karena dasar kejahilan. Hakikat berita yang benar. fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang menyesal di belakang hari. Dan itu yang terjadi ini. Fa'atauhu, mereka langsung merespon, mendatangi Jurayj. Fastanzilu, Jurayjnya diturunkan. Makanya tadi saya katakan kayak panggok, diturunkan. Ya, dipaksa turun. Wahadamu sawma'atahu, mereka menghancurkan tempat ibadah Jurayj. Waja'alu yadribunahu, dan mereka memukuli Jurayj. Ya, memukuli Jurayj. Nah, itulah ujian orang kepingin baik. Tidak nyapa di jalan dia jadi masalah. Coba kalau tukang darah itu yang mau ngur gitu, ya enggak ada masalah. Dia bawa darah, mau ngelempar burung darahnya gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau jenengan sudah biasa pecian, biasa jubahan, ketemu orang kampung enggak salam jadi masalah. Ya. Orang kalau sudah kepingin soleh itu ujiannya banyak. Enggak nyapa jadi masalah, nyapa terus dikiranya tukang fitnah. Ya. Nah, macam-macam. Ya. Aja, jangan dekat-dekat sama dia, dia akan merayu kamu jadi Wahabi misalnya. Ya, jadi sabar. Kita hidup di tengah komentator. Ya, kita hidup di tengah komentator. Nah, jadi karena beliau itu terkenal ahli ibadah, ada berita isu miring, jadi langsung tajam gitu. Tajam, efeknya tajam. Berbeda kalau yang terkenal fulan, berzina dengan fulanah, orang biasa fasik ya, ulah biasa lah, wajar, kayak gitu. Tapi kalau ini kelihatannya orang baik kok, seperti itu kan, jadi masalah. Nah, jadi masalah. Orang jubahan kok kayak gitu, gitu ya. Katanya orang punya lihyah kok kayak gitu akhlaknya, gitu. Nah, padahal kalau terjadi pada orang yang lain, yang tidak terkenal ibadah, dianggap apa? Wajar. Faqala, masya'nukum. Jurayj gak ngerti apa-apa. Maka Jurayj berkata, ada apa? Ya, ada apa dengan kalian? Saya dipaksa turun, rumah ibadah dihancurkan. Qalu zanaita bihadhil baghi fawaladat minka. Mereka mengatakan, engkau telah berzina dengan wanita nakal ini. Dia sudah melahirkan dari benihmu. Qala aina sabi? Jurayj dengan tenang, ya. Dan ini tidak semua. Kalau kita udah ngamuk-ngamuk ini. Aina sabi? Di mana anak kecil itu? Di mana anak kecil itu? Mana buktinya? Ya, faja'u bihi. Mereka pun mendatangkan bayi ini. Faqala da'uni hatta usalliya. Lepaskan aku, biarkan aku mau sholat dulu. Fasalla. Lalu beliau sholat, falaman sharaf, ketika sudah selesai salam, Jurayj ini mendatangi bayi tersebut. Fata'ana fi batnih. Lalu dia menekan perutnya. Lalu dia menekan perutnya. Ya. Naam. Wa qala ya ghulamu man abuk. Kemudian Jurayj mengatakan, wahai anak kecil, wahai bayi, siapa bapakmu? Ya. Karena gak ada jalan lain. Membela diri pakai apa coba? Ya. Jalannya beliau untuk membela diri cuman Allah Subhanahu wa taala. Tawakal udah, enggak ada jalan lain udah. Ya kalau misalnya itu depan saya terserah ngomong ya wis entek. Tapi kan beliau ya udahlah, kita enggak boleh menyerah, maksimalkan segala celah untuk menjadi solusi, ya, menjadi solusi. Kalau sekarang kan udah ayo tantang DNA-nya misalnya. Ayo dites DNA atau apa gitu. Buktinya mana? Dan tempat-tempat ibadah udah ada CCTV kayak gitu kan misalnya. Kalau dulu ya gimana coba? Ya udah apa yang bisa? Jurayj sudah enggak bisa apa-apa lagi. Beliau ngomong pasti sudah tidak didengar. Ya. Karena apa, mereka sudah sangat apa namanya? Sudah sangat marah. Dan bisa jadi ada orang hasad. Bisa jadi orang hasad. Kita jangan mengira kita itu ketika kelihatan soleh, kelihatan apa, enggak ada orang hasad. Ada orang sok soleh dia nih. Dia ini sok suci, sok ini. Tetap ada orang kayak gitu. Ya. Nah, Jadi tidak hanya orang itu berkembang kekayaannya, kemudian orang hasad. Orang berkembang kesolehannya juga kayak gitu. Ya, berkembang ilmunya, berkembang amalnya, bertambah hari bertambah bahagia. Kalau orang bertambah ilmunya, bertambah amalnya, memasukkan nuansa islami rumah tangga Rasulullah SAW pada rumah tangganya, kan menjadi aman, nyaman, anak kelihatan teratur, istri kelihatan baik, kehidupannya nyaman gitu. Syaitan tetap akan membuat orang apa? Hasad. Ya, hasad. Bisa jadi di tengah kerumunan masa itu memang ada yang enggak suka sama Jurej. Enggak didengar kan? Akhirnya Jurej ya sudahlah, salat di dalam salat kan tentunya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang genting namanya istighosah. Namanya apa? Istighosah, ya. Benar-benar yakin. Dan beliau pun sudah siap, tidak kemudian kalau sama ditekan orang ngomong gimana ya? Terus aku enggak percaya sama Allah, enggak. Ya beliau sudah siap. Sudah siap resikonya. Radhiyallahu ta'ala an. Nah, kemudian beliau tekan, siapa bapakmu? Dia jawab, fulanur ra'i. Fulan penggembala. Fulan penggembala. Bayi bisa dengan jelas mengucapkan jawaban. Ini keajaiban. Ini apa? Keajaiban. Di luar kebiasaan. Faqbalu ala Jurayjin yuqabbilunahu. Maka mereka pun menghadap kepada Jurayj, mencium Jurayj. Wa yatamassahu nabihi. Baru kemudian Jurayj itu dilap-lap. Aduh, aduh. Wis terlanjur gitu ya. Wis ajur. Baru. Nama baik itu kan Masya Allah mahal ya. Bukan masalah bagaimana nanti dibangun kembali. Tapi kan rasa malu itu kan besar sekali. Difitnah. Difitnah. Ya. Kerugian ya yang non materi ya, kerugian non materi. Jangan kan difitnah kayak gini ya, kita itu ribut di jalan aja ada uang kaget katanya. Ya, mau ditabrak enggak jadi jatuh ada uang kaget. Ya, uang kaget sarafnya jadi tegang. Nah, ini. Wa qalu nabni laka sawma'ataka min dhahab. Tapi bagusnya kalau kita naik motor, naik mobil ya pakai baju Islam gitu ya. Jadi begitu kita mau marah, enggak jadi. Begitu kita mau marah, enggak jadi. Ya setelan ustaz ini. Oh, setelan ustaz gitu. Nah, soalnya orang umum itu kalau melihat kita bajunya muslim, mesti ustaz. Mesti ustaz ya. Nah, jadi kalau kita setelannya bagus mau mencak-mencakan terus. Oh ya, janganlah malu sama pakaiannya kan gitu. Nah, ya. Minimalnya jadi rem, ya. Tapi kalau kita itu bajunya sudah baju preman gitu ya, ya malah membuktikan nanti akhirnya. Wa qalu nabni laka sawma'ataka min dhahabin. Mereka menawarkan, bagaimana kalau kami bangunkan tempat ibadahmu dari emas? Dari apa? Emas, ya. Nah, berlebihan kan? Berlebihan. Tapi karena menyesal. Karena apa? Karena menyesal. Nah, ini kalau bisa ya tidak usah lah bangun masjid ya. Ya tapi ada itu kubah emas ya udah terlanjur itu di Depok. Ya. Nah, bangunan emas, bangunan apa mending untuk yang nilai ibadah yang lain ya. Ini. Qala la a'iduha min thinin kama kanat. Tidak perlu, kembalikan saja dari tanah liat seperti sedia kala, seperti sedia kala. Jurayj tidak memanfaatkan nilai tawar dia yang tinggi. Ya. Padahal dia kan nilai tawarnya tinggi tuh. Karena dia sedang di posisi diminta maafnya, diminta maafnya. Nilai tawarnya tinggi, kalau dia mau memanfaatkan kan ini. Tapi Jurayj ini memang ahli ibadah betulan. Ahli ibadah betulan. Nah. Fafa'alu. Maka barakallahu fikum, mereka melakukan seperti sedia kala. Intinya bayi ajaib. Ya, bayi ajaib. Jurayj dianggap orang lemah. Tapi karena soleh, jangan main-main. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Ya. Nah, keistimewaan. Jadi ini kan babnya masih bab apa? Keutamaan muslimin yang lemah. Jangan dianggap jurid itu lemah. Di belakangnya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atasnya ada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong dia. Jangan semena-mena. Kita jangan semena-mena sama orang soleh. Meskipun dia miskin. Meskipun dia lemah. Meskipun dia ini. Ya, karena orang lemah itu, apalagi soleh, mustajab doanya. Doanya mustajab. Ya. Dan Allah tidak memilah dan memilih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali melihat hambanya dari fisik, dari harta, dari keluarga. Ya. Hanya melihat dari kesolehannya saja. Melihat dari kesolehannya saja. Ya, ini. Kemudian yang ketiga. Wabaina sabiyun. Bayi yang ketiga, ini di Bani Israel juga. Ya. Nabi Isa juga Bani Israel kan? Ya, Bani Israel juga. Ya. Wabaina sabiyun. Dan ada lagi anak kecil bayi. Yardha min ummih. Sedang meminum ASI dari ibunya. Famara rajulun rakibun ala dabbatin farihatin washaratin hasanah. Tiba-tiba ada pengendara kendaraan, pada saat itu ya kendaraan tidak mungkin mobil, tidak mungkin motor bagus. Kendaraan yang itu hewan. Farihatin hasanatin. Jadi orangnya gagah, kendaraannya juga gagah. Lewat. Ini lagi digendong. Ya. Ibunya doa. Biasa ibu kan ya. Sing pinter nak, pinter belajar, pinter ngajini, pinter boleh duit. Kalau kadang-kadang ibu-ibu kalau doa kan kayak gitu. Ya. Nah. Dia, ibunya ini berdoa. Allahumma ij'al ibni mithla hadza. Ya Allah, jadikanlah anakku sukses seperti orang ini. Kendaraannya bagus, orangnya ganteng. Fataraka sajya wa aqbala alaihi fa nadhara ilaihi. Bayinya itu tiba-tiba melepaskan asinya lalu menghadap dan melihat orang tadi, ya. Bayinya langsung nengok, lihat. Ibuku doa, sebenarnya orangnya kayak ngapa? Nah, ini. Faqala Allahumma la taj'alni mithla. Tiba-tiba dia bisa berdoa. Bayinya itu bisa berdoa. Ya Allah, jangan aku jadikan seperti dia. Tsumma aqbala ala sajdi faj'ala yartadi. Cuman mengatakan itu, lalu berdoa, lalu asi lagi. Lalu asi lagi. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Udah, asi lagi. Faka'ani anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtidha'ahu bi usbu'ihi sababah. Kata Abu Hurairah, aku ini sekarang ini masih terbayang-bayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan itu, ya. Memasukkan jari jemarinya ke mulut beliau, ngenen lagi gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ekspresif juga. Maksudnya ketika mengajar itu beliau memperlihatkan bahasa tubuh juga, sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sampai teringat Nabi itu mencontohkan ketika meminum ASI bayi itu dengan jari telunjuk, kata Abu Hurairah. Ya. Fihi faja'ala yamussuha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan nyedot gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyedot, ya, yamussuha agar para sahabat itu punya perhatian. Ketika sedang diceritakan, kok ceritanya panjang, terus Nabi tidak memberikan bahasa tubuh, kan mesti pada turu. Ya kan, pada, wah kasihkan gitu. Ya, nam. Ya mussuha. Thumma qala, wa marru bijariyatin, wa hum yadribunaha. Lalu, pada suatu ketika, sehari yang lain, melewati budak sahaya perempuan sedang dipukulin. Sedang dipukulin. Wa yaquluna zanaiti sarqti. Mereka sudah mukulin terus mengatakan, kamu berzina, kamu mencuri. Sudah pezina, pencuri lagi. Wa hiya taqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Budak sahaya ini hanya bisa mengatakan, cukup bagiku Allah dan sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Ya, kan orang mungkin kalau budak kan ngomong enggak didengar, ya udah difitnah. Faqalat ummuh Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ibunya kembali berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti ini. Ya, dipermalukan orang, dikatakan dia pencuri, pezina. Sama yang dilakukan bayi ini, mencopot dari asi ibunya melihat perempuan itu. Dilihat lagi, ya. Faqala Allahumma ij'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku semisal dia. Jadikan aku semisal dia. Fahunalika taraja'al hadis. Ya, fahunalika taraja'al hadis. Ya, naam. Disitulah ibu sama bayinya bisa ngobrol. Bisa ngobrol, bisa aneh kan gitu. Ya. Ya, bisa ngobrol gitu. Fataraja'al hadis. Dua-duanya saling mengembalikan perbincangan. Faqalat marra rajulun hasanul hay'ah. Faqultu Allahumma ij'alni ibni mithla. Faqulta Allahumma la taj'alni mithla. Tadi ibunya ngobrol sama anaknya, sama bayinya. Tadi ada orang ganteng, bagus kendaraannya. Saya bilang semoga kamu seperti dia. Kok kamu malah bilang, ya Allah jangan aku jadikan seperti itu. Sebaliknya tadi, saya melihat wanita budak sahaya dipukuli, dikatakan zanaiti, sarokti, kamu telah berzina, kamu telah mencuri. Malah kamu mengatakan, ya Allah jadikan aku semisalnya. 6. Qala, bayinya jawab. Ya. Ini bukan dongeng loh, asli loh ini ya. Hadis ini Nabi SAW. Jangan dibayangkan kisah Budi dan Ani atau kisah Kancil kayak gitu. Bukan, ini asli wahyu. Ya, asli wahyu. Inna dzalika rajula kana jabbaran. Kata bayi ini, ummi, itu yang kamu lihat itu orang sombong. Ya, orang yang kamu lihat itu orang sombong. Maka aku berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku semisalnya. Apa mau nanti anakmu ini jadi anak sombong kayak gitu. Tapi kan beliau enggak ngerti ghaib. Ini ajaibnya itu luar biasa ya. Nah, kalau bisa ngomong saja sudah ajaib, apalagi ngerti sesuatu yang orang dewasa saja enggak ngerti. Wa inna hadhihi yaquluna la hazanaiti wa lam tazni wa sarqti wa lam tasriq. Adapun perempuan tadi yang budak saya itu, orang-orang mengatakan dia telah berzina, dia telah mencuri, tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan itu, dia tidak mencuri, dia tidak berzina. Maka aku berkata, Allahumma ij'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku semisal dia. Muttafaqun alaih. Ya. Keutamaan orang soleh. Keutamaan wanita soleha. Meskipun dianggap rendah. Budak loh ini. Budak. Makanya di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, budak sahaya yang muslimah lebih baik ya daripada musyrikah. Musyrik walaupun cantik, walaupun membuat kalian tertarik. Karena barakallahu fikum, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak semuanya istrinya mau nurut. Ketika mereka itu hijrah, ada istri-istri mereka itu yang memilih kekufuran tetap di Mekah. Mereka tidak kemudian, anu bojone ora melu, ya enggak jadi hijrah kayak gitu. Enggak. Biarinlah istrinya enggak mau ikut, saya menyelamatkan agama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya namanya suami istri kan tetap ada perasaan, ada hubungan dan lain-lain. Difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wala abdum mu'minun. Dan sungguh hamba yang mukmin itu lebih baik, ya. Nah, daripada suami yang tidak saleh, suami yang tidak apa? Saleh. Nah, jadi tiga ini, Isa ibn Maryam, sahibu Jurayj, demikian pula satunya lagi siapa? Nah, Bani Israel bersama ibunya tadi. Mereka ini kan orang-orang lemah semua, orang-orang apa? Lemah. Perempuan yang dipukuli, dikatakan berzina, dituduh, itu sudah enggak bisa membela diri. Allah Subhanahu wa taala ya, nah menjadi penolongnya ya. Orang dituduh membunuh, orang dituduh mencuri, orang dituduh berzina, untuk akhirnya dia mendapatkan hukuman di dunia, itu tidak akan terus diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika Jurayz diperlakukan seperti itu, beliau lemah, namun jangan diremehkan. Jurayz ini barakallahu fikum dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi pernah bersabda begini, yushiku ayyakuna khairu malir rajuli ghanamun yattabi' biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar. Akhrajahul Bukhari. Hampir datang masa sebaik-baik harta seseorang itu kambing yang dia ikuti ke lereng-lereng gunung. Maksudnya orang soleh itu bisa jadi naam tidak di kota, orang kampung gitu loh, orang kampung. Jadi orang enggak terkenal ya. In azal munazil artinya menyendiri, tidak ya tidak terkenal ya, tidak terkenal. Jadi jangan kita itu apa namanya selalu terbelalak dengan orang terkenal ya. Ini mesti orang terkenal, orang baik. Padahal orang terkenal itu bisa jadi ngomongnya diatur, perilakunya diatur karena khawatir netizen. Karena khawatir apa? Nah, netizen, khawatir pemirsanya. Khawatir apa? Pemirsanya. Belum tentu tulus, belum tentu tulus. Apa yang kita lihat di depan belum tentu yang di belakangnya. Ya. Berbeda dengan orang yang seadanya. Aku adanya kayak gini, ya. Saya akhlaknya ya seperti ini. Ya, tapi bukan artinya untuk kita itu tidak mau berubah menjadi lebih baik, ya. Ini kamu jangan kayak gini, udah kebiasaan. Ya iya, kebiasaan buruk, dirubah. Jangan alasan udah kebiasaan. Ya, jangan udah kebiasaan, bongkar kebiasaan yang jelek menuju naam kebiasaan yang baik. Faedahnya banyak sekali hadis ini ya. Naam, tapi faedah yang paling pentingnya adalah itu tadi. Orang lemah ya, selama dia muslim, selama dia mukmin dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Anda lemah sendirian di atas sunnah, jangan sedih atau jangan merasa takut. Ya. Jangan merasa takut. Karena yang namanya al-jamaah ma kana 'alal haqqi wa in kana wahdah. Ya. Selama kamu di atas al-haq meskipun sendirian, itu al-jamaah. Al-jamaah itu adalah orang yang di atas kebenaran meskipun sendirian. Nabi Ibrahim ya, disebut al-jamaah bukan? Bahkan disebut ummah. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat, generasi, contoh. Padahal barakallahu fikum sebagian orang mengatakan al-jamaah itu harus mengelompok. Harus ada pemimpinnya. Yang namanya al-jamaah itu adalah yang benar. Meskipun kadang sendirian. Lah, ada nabi, tidak ada pengikutnya. Ada kan? Nah, ada nabi, tidak ada pengikutnya. Lah, terus apakah kemudian kita katakan yang benar adalah umatnya yang menentang? Kan tidak mungkin. Kan tidak? Mungkin. Jadi, barakallahu fikum. Kalimat ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang berada di atas sunnah. Dan dia itu di atas al-jamaah. Maksudnya di atas apa yang dilakukan oleh para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Itu makna al-jamaah. Karena ketika Rasulullah SAW bersabda. Sataftariku hadhil umma ala thalathin wa sab'ina firqatan. Kulluha finnar illa wahida manhum ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab al-jamaah. Yaitu mereka yang berada di atas agamaku. Dan sahabatku di hari ini. Di hari ini. Nah. Al-jamaah itu kan namanya alif lam li zikri al-ahdi. Alif lam itu adalah alif lam yang dipahami oleh pembicara dan yang diajak bicara. Yang diajak bicara siapa? Para sahabat. Ya. Yang mengajak bicara Nabi. Berarti al-jamaah adalah para sahabat itu sendiri. Para sahabat itu sendiri. Jadi kalau orang berada di atas ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang di atas sunnah dan di atas agama para sahabat. Bisa dipahami ya? Radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari menyampaikan wal asas allati tubna alaihil jamaah huwa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ukama qala rahimahullah. Dan pondasi yang dibangun di atasnya al jamaah itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah takut ketika kita mengamalkan agama ini benar walaupun sendirian, ya, walaupun kita dianggap lemah, walaupun kita tidak dianggap bahkan oleh saudara sendiri, labas enggak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang lemah yang penting soleh, ya. Maka ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qorobatan, wahai Rasulullah, aku ini punya kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, aku menyambung silaturahmi tapi mereka memutusku, ya, wa uhsinu ilaihim wa yajhaluna alayya, aku berupaya baik kepada mereka tapi mereka itu berbuat jahat, wa yusiuna ilayya, berbuat jelek kepada saya, ya, wa ahlumu alaihim wa yajhaluna alayya, aku berusaha hilm, berusaha sabar menyikapi, kalau ngomong ya saya atur, kalau saya bersikap juga kira-kira ini saudaraku ini gimana gitu, tapi mereka enggak pernah pikir, enggak pernah ini. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la in kana kama qulta, kalau ceritanya persis yang kamu sampaikan, kalau ceritanya persis, karena kadang-kadang orang tanya itu mendramatisir cerita seakan-akan dia korban. Ya, seakan-akan dia korban, padahal dia yang jahat. Ya, nom sedulure pada ngedoh, sedulure pada ngedoh. Ya karena kamu tuh lisannya tajam, ngomongnya seenaknya, akhirnya sedulurnya enggak mau dekat, bisa kan? Terus ngomongnya tafarruq, orang pecah ini, sedulurnya pecah. Lah, kamu ngomongnya itu loh. Maka Nabi alaihi salatu wasalam di dalam berfatwa hati-hati kan? La in kana kama qulta, kalau kejadiannya persis sesuai kamu ceritakan, fa ka'annaka tusifuhumul malla, seakan-akan kamu telah memasukkan bara api ke mulut-mulut mereka. Ya, panas enggak? Orang kita jahat malah baik, orang jahat malah baik. Ya mati jurus kan akhirnya. Iya, orang kita zalimi malah dia baik lagi. Kita zalimi malah dia sabar. Enggak mau balas gitu, enggak mau balas. Wala yazal, ini intinya yang akhir hadis. Wala yazalu alaika minallahi zahirun mad alaihim madumta ala dzalik. Dan Allah akan selalu membantumu selama kamu tetap seperti itu. Selama kamu tetap seperti itu, Allah akan selalu membantumu mengatasi mereka selama engkau seperti itu. Ini kan orang-orang lemah yang selalu dimonitor, selalu didukung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Keutamaan orang soleh, orang lemah, ya, yang penting apa? Itu tadi, orang soleh, orang yang bertakwa meskipun lemah, ya, meskipun lemah. Jadi kita tidak boleh beralasan aku lemah, aku sakit, aku enggak punya harta, kemudian tidak soleh. Tidak ada alasan untuk menjadi orang baik. Tidak ada alasan untuk menjadi orang baik. Nah, ini. Tidak ada alasan, aku kan broken, keluarga broken home. Ya, aku enggak jauh dari pendidikan orang tua. Nabi Yusuf itu jauh enggak dari orang tuanya? Nabi Yusuf, jauh. Nabi Muhammad SAW, apa punya abi? Enggak punya juga. Nah, dan banyak ulama yang yatim-yatim seperti Asy-Syaikh Muqbil yatim rahimahullah taala, tapi jadi gitu loh. Imam Asy-Syafi'i yatim jadi, ya. Nah, jadi bukan alasan, tapi banyak juga yang bapak ibunya lengkap enggak jadi-jadi. Ya, jadi kebolak-balik. Insyaallah besok kita akan melanjutkan bab baru, bab mulatofatil yatimi wal banat. Bab lembut kepada anak yatim dan anak perempuan. Memang anak perempuan kita kan lebih harus dilembuti, lebih rewel soalnya. Wasairid dha'afati wal masakin, dan bab sayang serta lembut kepada setiap orang lemah dan orang-orang miskin, wal munkasirin dan orang-orang yang sedang patah hati, ya. Nah, orang-orang yang sedang patah hati. Wal ihsan ilaihim, berusaha baik kepada mereka, wasyafaqati alaihim, memberikan kasih sayang mendalam, wattawadhu' ma'hum, dan apa? Rendah hati kepada mereka, wa khafdil janahilahum, dan berusaha mengayomi mereka. Inilah Islam, agama yang rahmat, agama yang sayang, ya, kepada umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu taala alim bisawab. Barangkali ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.